Loro-loro laran ingkang ati nora kaya engong saben karya wis nglakoni kabeh. Loro-loro kang durung nglakoni mukti karo suke bejane wae ingsun. Sejati iki sing piye Mas Mas Jarno? Di depan mikrofon sejati iki sing piye Mas? Sejati menika yen kula nggih sejatine awake dhewe sejatine wong Jawa. Karena menapa? Karena ketika kula dipun lairaken tedhak trah turun kula wong Jawa. Sampai sekarang kula kudu ngemi wong Jawa, sejatine wong Jawa kula ajeng malih liya tetep mboten saged. Nggih. Dadi itu takdir Tuhan yang menentukan, ya ta? Gitu, nek didelok di langit ya. Mas Seno, ning nek dilebokke meneh sing jenenge jati ning Jawa iki piye to nek ning wayang-wayang kae? Menawi kula nggih. Anu Mbak, cak napa? Hubungannya dengan hati. Rumangsa. Rumangsa ngrumangsani minangka dadi wong Jawa. Menawi sampun rupa ya rumangsa dadi wong Jawa, ya rumangsa mangan parine saka ta anu wulu petu saka Jawa, rumangsa ngombe banyu, banyune jamu Jawa, banyu Jawa itu ya rumangsa niku saking rasa nggih, mboten. Nggih. En hubungane kali rasa niku, mboten. Rumangsa benten. Benten nggih. Benten. Niku mulane jenengan ditekake mriki blas e bedane niku aku. Rasa kali rumangsa niku aku. Sing ngendika benten iki lho, Cak. Lho, njenengan nggih. Wong loro ya. Nggih, rasa piye rumangsa piye ngono Mas? Mas Arno. Rumangsa piye rasa piye. Upamane ngeten lho Mas, rasa misalnya kita dituduh orang Jawa dituduh feodal karena bahasanya tiga level gitu kan. Saya tidak menyebut tiga level, tiga rasa. Ono krama inggil, krama madya. Ngoko upamane ya sing praktis ya. Itu bukan karena struktur vertikal di antara konstelasi manusia Jawa tapi rasa, nganggo rasa. Dadi nek karo ibumu rasane iki ya ora iso kaya karo kancamu toh. Dadi metune kata-kata ya mesti seje. Nek aku karo cahke kanjeng kan ndas. Ndasmu gitu ya. Ning nek karo ibu kan sirahmu ora yen dari kata itu tidak akan keluar. Jadi bukan misalnya karo ngarso dalem karo Gusti Jo, Prabu Gusti Yudo dan rayi-rayi dalem kan kita pakai rasa. Beliau-beliau juga pakai rasa sama kita, memanggil kita nan dalem sapi itu nganggo rasa. Dan itu bukan karena tinggi rendah tetapi karena rasa. Jadi orang Jawa itu mempertimbangkan rasa. Mbok sidik digledhiki, dionceki, digoleki di apa? Dionceki karo di luru-luru apa ya? Karena sekarang sudah campur aduk. Jawane kudu digoleki tenan saiki. Oke, teman-teman sekalian, saya mohon kita serius kontemplatif sebagaimana tradisi orang Jawa yang penuh pertapaan. Mang dongane nek cara Jawa, nyuwun nek cara Jawa ngono Mas. Pokoke nyuwun rasa aku. Wis nyuwun pitedah. Gusti kula nyuwun paringana pitedah supados ing adicara menika pinaringan ayem tata titi tentrem sedaya ingkang rawuh wonten ing papan mriki pinaringan slamet donya lan akhiratipun. Amin. Ingkang sami ngaji wonten mriki pinaringan amal sedayanipun sartanipun ingkang sami rawuh wonten ing mriki kersa paring pitedah samukawis ugi tansah pinaringan slamet donya akhiratipun lan tansah jinangkung sedaya ingkang sinedya kasembadan ingkang sinedya rahayu kang tinempu sembodo kang sinedya mugi Gusti paring ijabah sedaya panyuwun amin ya robbal alamin. Jadi mohon izin sekarang itu kalau kita ngomong Jawa nanti dibilang Jawa sentris. Terus seolah-olah merupakan ancaman kepada yang bukan Jawa. Kalau Islam, rahmatan lil alamin. Kalau Jawa, mamayu hayuning bawono. Saya mendapat informasi bahwa bawono itu al-alamin. Yang mengurusi al-alamin itu dipasang oleh Allah namanya Jibril alaihissalam. Jadi yang mangku bawono itu Jibril. Nah, Buwono itu adalah khalifahnya. Jadi Buwono kuwi kerise, Bawono kuwi rongkone. Jadi nek ana sing mangku Bawono kuwi berarti malaikat Jibril. Karena mamayu hayuning Bawono, bukan mamayu hayuning Buwono gitu. Ini saya mendapat informasi seperti itu, ndak ada hubungannya sama apapun di luar kalimat ini. Kalau yang ada yang menghubungkan itu otak Anda masing-masing. penafsiran masing-masing. Kita ini harus wong Jawa kuwi kan atine iki andap asor, selalu meletakkan diri di bawah ya Mas. Apa nek apa bahan-bahan mengenai andap asor pripun Mas? Wong Jawa mesti njupuk ngisore, jadi mesti kaya pari kaya mesti munduk ngono Mas. Jadi selalu membawai gitu. Selapa kok membawai apa jenis? Selalu monggo. Piye kuwi nek jawane piye iki Mas? Anda pasor atau tak? Anda pasor menika wong Jawa menika ngelenggahake tatus kados wau kula aturke antara rumangsa karo rasa menika benten. Karena teng mriku wonten rasa rumangsa ngrumangsani. Terus wonten mriku rasane kados ingkang jenengan ngentikake lajeng ngrumangsa aku ki sapa, aku kepiye, aku kudu kepiye. Nalika wonten papan pundi bisa membawa diri. Ah menika pun lenggahaken estu kalian tiang Jawi. Rumangsa, ngrumangsani, aku ki sapa, dumunung ana ngendi, aku ngomong-ngomongan karo sapa kados jenengan ngendikaken kula wau, menika sampun dunungipun andhap lan asor. Kados jenengan wau ngendikaken nalika Gusti Prabu ngendika kalian sinten karo menapa miturut kalenggahan ketahipun kowe karo aku ning karana ngluhuraken jawane nandalem menika atus mengatakan jadi meniko. Mesti ngelenggahake yang tadi. Jadi selalu temanya itu tema bumi, tema perahu, tema menampung, tema mangku gitu ya. Jadi makanya kalau dalam bahasa Jawa tanah air itu disebut Ibu Pertiwi kan gitu ya. Ora Bapak Pertowo, Ibu Pertiwi. Jadi nek jeneng Kanjeng Nabi Aisyah ditambahi Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Masitoh. Siti itu artinya lemah. Jadi orang Jawa itu sangat lembah, manah. Jadi selalu jubuk. Malahan ada buku dari abad 19 yang judulnya Man of Java. Jadi menungso Jawa. Jadi dulu di zaman perbudakan di Eropa, kalau ada budak-budak diambil dari Asia Afrika itu dipilih, yang tidak diterima adalah orang yang dari Jawa. Mergo wong Jawa iki ora gelem dindas-ndasi. Dadi ora gelem diperbudak. Makanya orang Jawa sangat menakutkan zaman. Mulane ning kene sing ora entuk iki ngendas-ndasi to, Mas. Nungkuli wong liya kan gitu. Makanya karena kita semua merendah kan gitu. Makanya bumi itu wanita, gendernya feminin. Jadi nek mangku bumi kudu lanang sing mangku. Mulane Jawa itu sangat luar biasa. Nek sawah kuwi kan urusane karo Dewi Sri. Dewi Sri itu kabeh iki wis cetha ket biyen iki paugurane wis cetha. Supaya kita tidak menjadi ancaman bagi siapapun, supaya Jawa ini kita jaga betul, dan saya kira kita memang akan bangkit Jawanya dalam rangka Mamayu Hayu Ning Bawono. Beda kalau Anda tahu bangsa-bangsa lain bangkitnya adalah dengan menjajah dan dengan merampok bangsa-bangsa yang lain. Jawa tidak. Majapahit tidak pernah menjajah siapapun. Majapahit justru murui dan mengirim tim-tim untuk menciptakan peradaban-peradaban. Makanya kalau ada transmigrasi Jawa di zaman abad, sejak zaman, katakanlah sejak zaman Majapahit, transmigrasi Jawa itu selalu lengkap. Ono ahli paniane, ono ahli pencae, beladi apa jenisnya? Apa jenisnya Mas? Kanuragane, ono sing karawitane, ahli karawitan, ono sing ahli agomo, spiritual, brahmono, ono sing, pokoknya jangkep. Mulanya nganti saiki di Suriname pun tetap Jawa tidak hilang. Nah, kita ngomong Jawa malam ini justru untuk nyengkuyung Indonesia yang akan datang. Dan Jawa itu sudah kurang pilih ngalah karo Indonesia. Kudune mergowong Jawa mayoritas, kudune bahasa nasionalnya bahasa Jawa. Dato kenegaraan, nyuwun sewu, ngono kaya itu. Tapi kita ngalah, ndak apa-apa, rasa Jawa kok ndak kangelan. Orang Jawa yang mangku saja, ndak usah minta dipangku oleh siapa-siapa, kan begitu. Itu kita ngalah benar dalam banyak proses-proses nasional. Gitu. Gimana kalau sebelum kita saling interaksi, kita mohon beliau berdua ini mbuh suluk mbuh apa lah pokoknya sing nek dalang ngono kae ben kene iki lega atine. Mbuh apa manut ya. Kene arep ngatur rawane wong dalang kok diatur. Ya toh, wis monggo pokoke Mas Seno napa Mas Harno Rumien manut kula jeng suluk napa jeng obo Kiai Kanjeng kon ngopo wis manut pokoke. Pripun Mas? Pokoke ben kido ngerti. Dadi sesuk nek arep dalang gari milih giliran bar Mas Seno njur Mas Herno, Mas Seno njur Mas Seno gitu loh. Le ngundangi cetho sing arep mantu insyaallah ya. Nggih. Monggo Mas, arep suluk opo sira muding aku pokoke Mas. Monggo Mas. Nggih, matur nuwun sak nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini tadi melihat kalimat-kalimat Cak Nun itu kelihatannya udah pengen lari dari sini karena uteke wis ratekan uteke wis. Untuk asline wong Jawa suka Yunani suka wah wis ladong pokoknya. Tapi ketika Cak Nun ngendika untuk suluk lah ini memang bagian dari kita. Karena jarang-jarang saya di sini lalu menghadap penonton itu biasanya saya membelangi penonton itu pun diajak 7 hari 7 malam saya mampu, tapi kalau seperti ini rasanya ya disupiti ya rasanya. Nggih, matur nuwun. Mungkin saya samakan dengan apa topik malam ini menjadi apa Cak? Manusia Jawa sejati. Seperti kami-kami ini kalau masih diakui ya manusia Jawa sejati karena kami profesinya sebagai dalang dan dalang itu asalnya dari Jawa. Kalau Cak Nun ngendika tapi lakon-lakonnya dari India itu ya embuh niku mboten ngerti, yang penting kula sebagai dalang iso makani anak bojo ngoten mawon. Untuk menjadi manusia Jawa seutuhnya sebetulnya dalam pedalangan itu tidak kalau ada yang sudah sering melihat tayang itu ada adegan goro-goro. Goro-goro itu keluarnya ponokawan Petruk Gareng Bagong itu gujek-gujek itu sebagai filosofi dari kawulo alit, kawulo cilik yang dia merasa bahwa dia itu yo ping ponokawan, yo ming tukang momong, yo ming uripe yo wis ming ngono-ngono kuwi, ora ono undakane. Dan dia tidak ngersulo, tidak selalu kepingin menjadi orang kaya, kepingin duit derajat tumenggung, kepingin duit derajat bupati atau bahkan patih itu serah mungkin. Dari awal dia hidup di dunia ya menjadi ponokawan seperti itu, tapi dia enggak pernah ngersulo. Mungkin itu bisa ditangkap sebagai pelajaran menjadi manusia Jawa yang sejati ya, menjadi ponokawan yang sejati itu seperti ponokawan sejati. Dia tidak ingin seperti yang lain, tidak ingin seperti itu. Jawa ku iki Jawa ya wis ngene iki, aku ya Jawa ya ngene iki, ya bahasaku ya, pangananku ya, sandanganku ya, apa kehidupan sehari-hariku ya wis kaya wong Jawa. Itu tergambar dalam ponokawan. Itu enggak mereka tidak pernah gersula. Kalau misalnya itu ada cerita Petruk dadi ratu itu pun tidak lama. Gareng dadi ratu juga ada, Bagong dadi ratu ya ono, tapi itu enggak lama, cuma semalam. Iya semalam karena enggak mungkin wayang kok esok bubar terus sesok sore ngono ra ono. Itu enggak ada. Jadi semalam itu aja. Jadi hanya merasakan sebagai wong mukti tapi akan kembali kepada habitatnya sebagai ponokawan. Sebetulnya ya kalau ada dalam tembang Nolo Gareng itu yang dia merasa agak ngersulo dalam hati itu, tapi mungkin saya mau nembang ning ngrasah diri iki Mas iki ndak bliru. Soalnya yang gunang kakak saya ini nanti main di piak-piak saya enggak malah. Karo utut enggak grogi. Itu kalimat. Kalimat tembangnya itu seperti apa ya? Pemberontakan hati Nolo Gareng itu. Loro-loro laraning kang ati nora kaya engong saben karya wis nglakoni kabeh loro-loro kang durung nglakoni mukti karo sugih bejane wae ingsun. Jadi Nolo Gareng ki rung tau ngrasake loro dua kehidupan yaitu mukti karo sugih, tapi akhirnya dia tetap melenggono sebagai ponokawan. Ya iki pancen kodratku sebagai ponokawan seperti ini. Jadi mungkin itu bisa dijadikan apa ya? Contoh atau pelajaran bagi yang ingin menjadi manusia Jawa sejati ya wis rasa werna-werna. Manusia Jawa sejati ya wis kaya ngene iki ya ponokawan itu melakukan kodratnya, melakukan kewajibannya seperti lumrahi ponokawan. Nggih, semanten mawon mangke dak menawi lama-lama mangke ndak. Mun nek sewengi Mas, niku nek ponokawan iki jane piye to artine iki nek bahasa Indonesia niki apa dijelaske ponokawan iki piye? Punokawan apa ponokawan? Pono. Ponokawan niku apa dia posisinya apa itu Mas? Pono itu cetha. Vendor ngerti. Pono itu cetha, kawan itu sahabat. Jadi sahabat yang jelas itu ya ponokawan, dia sahabat sejati. Jadi bukan bawahannya. Bukan. Nah, iya. Bukan bawahan. Jadi ponokawan itu bukan badut, kalau di barat kan badut sing ngono-ngono kuwi. Ini bukan badut. Bukan bawahan juga. Karena dia di luar struktur dan sistem. Ya. Jadi dhewe sahabat. Kuwi kaya Nabi Muhammad itu sahabat kae. Ponokawan. Oke. Ngene Mas. Saya menghormati ponokawan lebih daripada semua orang yang lain kira-kira. Karena ponokawan ini kan kuncinya kan ada pada Mbah Semar. Oke. Mas Seno, Semar niku lah nek ning Karang Kedempel kan sok di Ilurah Semar Bodronoyo, Lurah Karang Kedempel ngoten nggih. Ning Semar lah ya panembane semua ya. Iya, Dewa. Iya, jadi dewa. Ini untuk supaya kita tahu benar bahwa wayang itu soko gurunya kebudayaan dan peradaban Jawa. Yang mempertahankan Jawa itu salah satu yang terpenting adalah wayang. Karena itu wayang tidak akan hilang. Dan wayang tidak hilang itu tanda bahwa berbanding lurus dengan tidak hilangnya Jawa dari kebudayaan modern. Jadi saya iki nek ngomong tine ini Mas, iki nek tatarane piye? Ana wong cilik ndure Ndoro niki satrio. Terus ndure satrio napa Mas? Mas Seno. Ndure satrio ya ratu. Ratu, ndure ratu. Brahmono, dure Brahmono, Dewa. Jadi Dewa, kini ya Mas, Dewa, Brahmono, Ratu, Satrio, Wong Cilik. Nah Semar tembun ini. Semar tengandap. Neng lak Dewa, neng lak neng dur, neng lak neng nisar. Berarti di dalam kebudayaan Jawa tidak ada struktur vertikal. Yang ada adalah bulatan karena titik paling atas, yaitu Betoro Ismoyo. Panembahan Ismoyo itu jadi saat dengan titik paling bawah yaitu Semar Bodronoyo. Jadi dia bulatan. Jadi tidak ada demokrasi yang lebih matang daripada demokrasi Jawa. Kan begitu. Cerong ya Mas ya. Leres. Kowe aja ngarani Semar ki wong cilik kae dewa. Ning kowe aja ndewak-ndewakke banget kae ya wong cilik. Nah, itu dinamis sekali kalau dalam budaya Jawa. Kayak kalau dalam Islam Allah ngendika, Muhammad ki ya meng bapakmu, meng wong lanang kaya bapakmu kae. Ning nek wong wis mulai nranyak nang Muhammad terus Allah mengatakan, "Le, sik kae ya wong lanang kaya bapakmu, ning kae ya nabiku lho kae. Angko nek wis kowe mulai Gusti Allahke Muhammad, kowe mulai dielekke, ya rasa kok Gusti Allahke kae ya meng wong biasa." Ngerti enggak? Dinamika ini jadi Jawa karo Islam ki angel ora jejodohan ki angel. Dan lagi ponokawan ternyata derajatnya tinggi nggih Mas Yanong nggih, ora badut, ora pembantu, ora buruh, ora apa ning. Saya mendengar bahkan guru spiritualnya Sultan Agung adalah pengangon dan pengarit rumput untuk kudanya itu. Jadi ning Jawa ki ora njur nek moncer dadi raja ke berarti derajate paling dhuwur, malah Sunan Kalijaga ki nanggone Sunan Pandanaran kan malah ngarit sak piturute. Jadi kan ada dulu Panembahan Senopati itu kan dulu kalau Jumatan ke Arab katanya loh ini. Arab dadi nek jumuan bunyi ngarep dalem, oh aduh jumuan ten Arab mboten iku. Padahal Arab kan isi pingguk apa isi jarak 5 jam. Akhirnya Sunan Kalijaga suatu hari ngarit ning Arab. Nggawa keranjang kae karo nggawa arit, nyur nganggo Ayo terus metu saka Masjidil Haram kae Panjenengan Senopati itu lho. Wis sapa le, Nduk? Sapa? Pak. Angge kula anu saking jauh. Ngopo rene? Ngarit. Ora ana suket ning kene ngarit. Wong jenengan Jumatan gitu mriki kok. Kula nggih ngarit gitu mriki kan gitu kan. Ngono kuwi, kuwi ati-ati nek ora Jumatan yo ngagumatan ning Arab tak parani tenan nggih. Oke, sekarang tepuk tangan untuk Mas Harno. Tepuk tangan, monggo Mas. Manut Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dawa sejati, dalang, wayang, Jawa. Sepengetahuan saya, ketika di situ ada masyarakat Jawa dan tidak mengenal, tidak tahu wayang, maka betapa kasihan dia. mesake banget. Rono menopo, wayang kalian tiang Jawi menika mboten saged uwal, tidak bisa lepas. Kados ingkang pun ngendikaken Mas Seno kala wau, bahwa selama wong Jawa ngenggoni jawane kuwi tetep kudu ngerti wayang. Minimal ponokawan Semar Gareng Petruk Bagong. Kecil dari rakyat. Kula Mas Seno wonten mriki sedalang. Sebagai pelaku seni. Pelaku seni menika mboten saged lestari lestantun yen to mboten wonten pelestari seni. Utamane wayang. Lah pelestarine seni sapa? Nggih jenengan-jenengan menika ya masyarakat Jawane. Nek wong Jawa wis ora kenal wayang, otomatis wis ora gelem nanggap wayang. Wis ora seneng wayang, ora gelem ngopo ragat akeh-akeh mengko mbayari dalang mayang. Mboten purun. Pelaku seni wonten mriki kuncine wonten pelestari. Masyarakat Jawane sing gelem ora nglestareke wayang, nanggap wayang, gelar wayang. Ampun dipun presani yen menika namung pertunjukan hura-hura, ampun dipun presani yen menika namung hiburan semata. Krana wonten mriku tontonan ingkang ngemu tatanan, ingkang mawa tuntunan lan sak menika tantangan. Kembali ke wayang. Wau ngajeng Cak Nun ngendikake masalah Mahabharata, Ramayana dari India. Kula minangka dalang ing Yogya, Ngayogyakarta Adiningrat, Jawa. Wonten mriki wonten bab ingkang buntamel menika pinangka paugeran. Paugeran pakeme wong dalang ing gampang dirunut iki istilahé pakeme wong dalang, bukan udu pakem Sleman lho ya. Nggone wong beda nek kono. Ah. Ada silsilah di situ yang ditulis oleh buku-buku yang dikeluarkan oleh pihak keraton Krida Mardawa Ngayogyakarta untuk tuntunan pedalangan, bahwa silsilah di situ tertulis nyuwun pangapunten menapa menika mangke kagem apa istilahé mengokohkan ratu-ratu raja-raja tanah Jawa menika wonten mriku tertulis bahwa ingkang silsilah wayang menika wonten nginggil piyambak menika Kanjeng Nabi Adam. Nurunaken dan mriku Sayyid Anwas, Sayyid Anwar ingkang tertulis. Terus mriku wonten sejarah pangiwa, sejarah panengen. Sejarah panengen menika ingkang nerahaken sedaya para Kanjeng Nabi. Lah sejarah pangiwa menika ingkang nedhakaken ngantos silsilah wayang. Sayyid Anwar menika Sayyid Anwas menika nedhakaken Sang Hyang Nurasa, Sang Hyang Nurcahya, mandhap malih Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, terus Sang Hyang Ismaya, Manikmaya, Ismaya Semar itu tadi. Kemudian Sang Hyang Manikmaya, Sang Hyang Brahma, Roro Brahma, kemudian Brahma Neki, Sakro Sakri, Manumayasa, Parikenan sampai akhirnya Pandu, terus Pandhawa sampai akhirnya Pandhawa Lima, Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula Sedewa, Janaka, anak-anak Parikesit, Parikesit anak-anak Gendrayana, Sudarsana, Kijing Wahana, pada akhirnya Ratu Kediri. Tertulis di situ. Berarti wonten mriku tertulis wonten mriku antarane manusia, manungsa titah dalam wayang, dalam wayang, dalam buku wayang itu, dalam sejarah wayang. Wayang, manungsa karo dewa kuwi dhuwur endi? Ada pertanyaan seperti itu. Lah otomatis dhuwur manungsa karena menapa tedhak turun inggil piyambak kala wau Sang Hyang utawi Kanjeng Nabi Adam. Lah napa Kanjeng Nabi Adam dewa laksanes? Lah tedhak turun Jawata, tedhak turun Bathara, mriku ingkang wonten mriku wonten keraton pun tulis ingkang kados mekaten nedahaken wong Jawa nganti trah tumrah ngantos sak menika ngugemi jawane meniku ngugemi tentang sejarah wayang kala wau. Mila wayang kalian Jawa mboten saged pisah. Wayang kalian Jawa mboten saged pisah. Nalika Jawi menika sampun telas tulisipun wayang wis kukut luweh dhisik. Yen wayang mangkeh kukut wis wayang wis ora ana wong seneng, ah menika miturut para penanggap udu pujangga. Ah miturut para pujangga menika para winasis menika telas tulise wong Jawa mencari manusia Jawa sejati. Janipun nggih mboten namung wayang, ning krana kula kalian Masena menika ya dalang isane ngomong ya ming latar belakang wayang. Daya budaya lain yang mendasari menjadi manusia Jawa menika kathah sangat. Ungkapan bahasa terus dene ingkang Cak Nun ngendikaken kula wau ana rasa rumangsa ngrumangsani memayu hayuning bawana sapa nandur bakal ngunduh. Kathah sangat. Lah menika pun lenggahaken wonten ngandhap kados ingkang pun ngendikaken Cak Nun kula wau. Wonten mriki wayang posisinya pun di bawah. Wayang posisinya di bawah. Karena badhe nyaosi piwucal-piwucal menika menawi mboten andhap asor saking andhap menika nggih mboten gampil katampi. Kanthi kawontenan sak menika dunia modern yang seperti ini. Mun nek cah nom-nom saiki paling ana sing anggap wah wayang kuno. Ya ana, aku ya mung meneng wae karo ngelus dodo. Pokoke watone isih ana sing gelem nanggap aku rumah Seno isih iso makani anak bojo to Mas. Nah, kuwi wong Jawa isih tetep dadi wong Jawa. Pun niku kunci-kunci utamane masyarakat masih tetap mencintai budaya Jawa. Lah contoh malih tersebarnya kadang-kadang nyawake dhewe wong Jawa sing wonten ing Jawi tlatah Pulau Jawi, wonten Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, wonten Irian Jaya. Wonten ing mriku kathah sanget warga-warga Jawa sing kepengin tetep dianggep wong Jawa dengan serana apa kanthi cara nanggap wayang. Terus dalang ditanggap dumugi wonten pundi-pundi papan menika aku ben diakoni tetep aku sebagai wong Jawa. Aku arep nggelarke pagelaran wayang. Ngundang dalang saka Pulau Jawa. Wonten mriku ketika wis trah tumerah anak turune dhek, kuwi ya moh diarani wong Kalimantan, wong Sulawesi. Dhek trah turun wong Jawa. Tetep ngugemi basa Jawa. Lah menika kencengipun pamanggih yen wong Jawa niku nadyanto uwal saka bumi Pulau Jawa tetep ngelenggahi jawane. Lah kok awake dhewe sing isih nang Pulau Jawa kok monggo mang penggalih piyambak. Mriki wonten tembang sekedhik, mau Mas Seno ya nembang, aku ya tak nembang. Ya ben padha-padha ya Mas ya. Menawa engko nek jawabmu ana sing gagal terus dikekke aku atau? Mergi menika senior kula, menika senior kula menika. Sebuah tembang yang mungkin sering terdengar dan gampang-gampang lagu Mocopat, Mocopat Jawa menawi Mocopatipun Cak Nun menika sampun khas kar pocong. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani ya budya pangekese tur angkara. Menika tembang menika mbok pilih kula jabarke mesti kurang terwaca nek Cak Nun mesti luwih cetha. Nggih, mbok pilih mengaten. Cak Nun sembah nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian matur nuwun Mas Arno. Nanti ini kita masih akan selulup-selulup lah. Tadi yang saya maksud dengan tadi kan punakawan sudah alhamdulillah ya bahwa punakawan itu justru adalah ujung tombak pemahaman yang sekarang disebut sangat modern mengenai demokrasi. Jadi sak durunge ana demokrasi barat kene iki wis gawe. Bahkan demokrasi Jawa itu tidak hanya menyangkut manusia tapi juga menyangkut alam. Keris we dikiyaike, ngimaten? Leres. Leres nggih. Gamelan we dikiyaike, dikiyai kanjengke. Ngene maksudne nggih. Keris bu kebubule Solo kae. Kae ya kiai. Jadi kalau Anda belajar bahasa Inggris hanya ada 3 penduduk dunia, 1 subjek, 2 objek, 3 predikat. Jadi perilakunya cenderung ingin jadi subjek yang mengobjekkan predikat-predikat, kan gitu. Jadi kata ngobjek itu menjadi dasar perilaku kita. Kalau di Jawa tidak ada objek, hutan bukan objek, hutan itu konco, ya toh. Keris we konco kok. Wong kuwi punakawan itu tuh budak, kuwi konco, sahabat. Makanya semua diuwongke kalau di Jawa. Itu saya kira salah satu yang berbeda. Seperti sering saya tulis sejak puluhan tahun yang lalu, di suku-suku dalaman zaman dulu itu nek milih kepala kelompok itu ora ming antar uang, ning ya diserake nang tawon, sapi, bu, sapi turut, dan mereka ikut memilih dengan mekanisme. Lho nek wong Jawa ya duwe konsep pawang kok liyane ra ono. Bahasa Arab ra ono, bahasa Inggris ra ono pawang iki. Mawangi iki artine kowe ora perlu ngantemi wong, anggere ono kowe dhek mesti manut. Kuwi jenenge pawang.